Y hablar. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال صحابي الرحمن بن حسان رحمه الله تعالى قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم، الإضافة yang diinginkan di sini adalah idhafah kepada ya mutakallim ibadi, masuk dari di waktu pagi hamba-hambaku. Ada yang mukmin denganku dan ada yang kafir denganku. Maka dikatakan al-idhofa, yakni kalimat ibadi, di sini adalah lil umum. Karena al-idhofa kadang idhofa untuk taksis. Maknanya kemuliaan, untuk takrim, ya kan? Adapun di sini adalah untuk keumuman. Alasannya kenapa disiarkan di sini idhofah lil umum, bidalil taksim. Taksim adalah pembagian. Malik, kamu kok ribut dengan dalil ini pembagian kepada mukmin wa kafirin, yakni masuk di pagi hari hamba-hambaku ada yang beriman denganku dan ada yang kafir denganku, sebagai bentuk kesamaan dalam idhofalil umum. Seperti firman Allah Ta'ala, walladhi khalaqakum, ini juga termasuk umum. Faminkum kafirun waminkum mu'min, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka diantara kalian ada yang kafir, diantara kalian ada yang mu'min. Itu yang dimaksud dengan al-idhafah huna lil umum, bukan makna untuk kemuliaan ataupun taksis dan yang semisalnya. Qauluhu mu'minun bi wa kafirun, masuk di pagi hari dari hamba-hambaku ada yang mukmin denganku dan ada yang kafir denganku. Siapa yang kafir denganku? Dikatakan oleh beliau di sini, idza taqada anna lino ita'asiran hambaku yang masuk di pagi hari dalam keadaan kafir, apabila dia meyakini bahwasanya nau, yakni tentang manazilul kamar, manazilul nujum, memiliki pengaruh kemarin telah kita lewati ilmu yang dibolehkan dalam masalah perbintangan adalah ilmu tasyir, ilmu mempelajari tentang perjalanan bintang dan bulan. Adapun ilmu tasyir, Jabir, betul kan? Adapun ilmu tasyir, ilmu yang mempelajari tentang bintang ini punya pengaruh, baik itu mempengaruhi jelek di alam ini, inilah yang tidak boleh dipelajari. Bahkan ini adalah kufur. Seperti dalam pembahasan ini, idza taqada anna linnau'i ta'sirun bin zalil matar. Bila dia meyakini bahwasanya perjalanan bintang itu memiliki pengaruh dalam menurunkan hujan. Fa'adha kufrun li'annahu asraka birububiyah. Maka ini adalah kufur karena yang meyakini ini termasuk telah melakukan kesyirikan dalam rububiyahnya Allah Ta'ala. Artinya, dia memiliki keyakinan Allah punya sekutu dalam rububiyahnya. Perhatikan, sabit, kamu kok lengah-lengah. Berkali-kali dikasih tahu bahwa kufrun anna asyraka birububiyah. Ini orang yang meyakini adalah keyakinannya keyakinan kufur karena dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tauhid yang berhubungan dengan af'alullahu ta'ala, perbuatan Allah. Karena yang punya hak untuk menurunkan hujan hanya Allah Ta'ala. Selainnya enggak punya. Kok diyakini bahwasanya perjalanan bintang atau bulan memberi pengaruh dengan turunnya hujan atau tertahannya hujan, ini adalah kufrun dan syirkun firububiyah. Wal musyrik kafirun, dan seorang musyrik adalah kafir. Kafir dan musyrik itu sama saja, enggak ada beda. Kafir, musyrik sama aja. Wa in lam ya'taqid dhalik, dhalik yakni ta'sir. Dan jika seorang tidak meyakini tentang adanya pengaruh bagi perjalanan bintang atau bulan, atau turunnya bintang ataupun munculnya bintang, kalau tidak meyakini itu, maka termasuk syirik al-asghar. Jika dia menisbatkan hujan kepada bintang atau semisalnya. Kenapa kok syirik asghar? Karena tidak meyakini adanya pengaruh bagi bintang tadi atau bagi manazilul nujum tadi. Tapi yang meyakini ini adalah kafir musyrik. Tapi yang enggak meyakini syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Alasannya li'annahu nasaba nikmatallahi ila ghairi, karena dia menisbatkan nikmat Allah berupa hujan kepada selain Allah azza wajalla. Maka syirik asghar. Wa li'anna Allah lam yaj'alin naw'a sababan inzalil matar fihi. Dan juga enggak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya manazilul qamar, manazilun nujum ini enggak pernah Allah jadikan sebagai sebab turunnya hujan. Maka menisbatkan sebab kepada selain Allah hukumnya adalah syirik asghar. Nah ini perhatikan, dia meyakini Allah yang menurunkan, tapi kenapa dinisbatkan kepada selain Allah? Jadi syirik asghar. Wa innama huwa fadlun minallahi wa rahmatun Wa innama huwa yani al-matar. Dan hanya saja, hanya saja hujan itu karunia dari Allah dan rahmatnya Allah Ta'ala. Yahbisuhu, Allah menahan hujan. Idza sa'a wa yunzilu idza sa'a, Allah menahan hujan jika Allah menghendaki dan menurunkannya jika Allah menghendaki. Tidak ada sedikit pun pengaruh dari perjalanan bintang. Maka bintang ini enggak punya pengaruh. Ya kan? Cuma kalau kita lihat ada mendung, biasanya turun hujan. Allah yang menurunkannya, bukan kok dinisbahkan kepada mendung, pada awan dan semisalnya. Qala rahimahullah ta'ala wa dalla al hadis ala annahu la yajuz li ahadin ayyidifa af'alallahu ila ghairihi walau ala sabiril majas. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak dibolehkan bagi seorang pun menyandarkan perbuatan Allah Ta'ala kepada selainnya, kepada selain Allah, walaupun penyandaran perbuatan Allah tadi kepada selain Allah melalui makna al-majazi. Makna al-majazi adalah makna yang bukan hakiki, bukan makna yang sebenarnya. Inilah yang harus diperhatikan. Kadang kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak terasa termasuk kalimat yang dilarang darinya. Wa idan al-ba'u tahtamilu ma'aniyah. Dan juga ba' itu secara makna lugawi memiliki beberapa makna. Tahtamilu mengandung beberapa makna. Wa kulluha, dan seluruh makna yang dikandung oleh ba' la tasduku biada lafad. Lafad yang mana? Abdullah. Apa kamu Ayub? Siapa lagi jawab? La tasduku bihadzal lafad. Ayo. Atur kopi. Kemudian bi, masuk teman dah. Agam Malik, tur. Ayab jila. Lapas tuku bi ada lapet. Lapet yang mana? Amana Pak Mungsi? Aywa asam tu. Mutir nabi ngawen kata. Pak ini lu. Enggak mengandung sama sekali terkait dengan apa yang seandainya Pak tadi ditafsirkan dengan makna tertentu sesuai dengan kandungan makna lugawi. Wa kullu wa semua makna yang dikandung oleh Pak la tasduku bawalafat. Bukan Pak sababiyah, bukan Pak lil isti'ana, bukan ba'lil musahabah. Itu semuanya tidak bisa dipakai untuk mutir nabi nawin kawa. Barulah kita memaknai bahasa babiyah juga enggak bisa. Karena perjalanan bintang bukan sebagai sebab turunnya hujan. Barulah lil isti'ana. Kita enggak boleh minta pertolongan dengan bintang supaya hujan turun. Kalau musahabah juga demikian. Tidak ada kaitannya dengan bintang ini muncul bersamaan dengannya turun hujan. Tidak ada. Perhatikan ini. Jadi bahasa babiyah, ba'lil isti'ana, ba'lil musahabah, seluruhnya tidak bisa dipakai, tidak bisa diterapkan untuk mutir nabi no'in kala. Ini enggak bisa. Jangan diartikan mukminun bi bisa apa? Bi itu maksudnya biya ana. asbaha min ibadi mu'minun fi zaman fiya ana. Fi itu gantinya ana. Ya. Ayo. Fi itu gantinya apa? Ana. Fa'lil mutakallim. Hada kolami. Kolami ana. Mabum. Hada baiti. Ya kan? Baiti ana. Rumahku. Jadi maksud dengan wakul walatas dukun dan semua makna bak latas dukun bisa tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterapkan dengan lafad mutirna binoin kada, tidak bisa. Bukan makna bak sababiyah, bukan makna bak lil isti'ana, bukan makna bak lil musahaba. Kenapa? Karena balaisat lil sababiyah wa lil isti'ana. Karena bak di situ mutir nabi nu'in kada, baknya bukan bak sababiyah, bukan bak lil isti'ana. Maknanya, kami mendapatkan ujian dengan sebab bintang ini juga enggak benar. Kami mendapatkan ujian dengan pertolongan bintang ini juga enggak benar. Kami mendapatkan ujian dengan besertanya bintang ini muncul ataupun terbenam juga enggak benar. Nah, mau dikatakan falasal sababiyah wa lal isti'anah. Kenapa? Lima arafta min anna hadha batilun. Karena kalau dikatakan bahasa sababiyah juga batil, lal isti'anah juga batil. Walau tasduku aidan ala anna lil musahabah juga enggak bisa diterapkan. Mutirna binu'in kawa, baknya ini bak untuk musahabah. Karena kalau musahabah berarti apa? Munculnya bintang ini bersamaan dengan turunnya hujan. Seperti mazina nasiru wal kamara ma'ana. Bak ini bak ma'iyah, wawah ma'iyah, atau bak enggak bisa, enggak bisa, enggak cocok. Walian al-matar kot yadzi'u fi hadal maqat wa kot la yadzi'u fihi. Karena hujan kadang datang di waktu terbitnya bintang tadi, itu munculnya atau tenggelamnya, juga kadang tidak datang hujan tadi. Kadang muncul bintang itu enggak ada hujan, kadang ada bintang itu hujan juga, enggak pasti, maka bukan musahabah. Jadi bukan kemudian terbitnya bintang ini bersamaan pada waktu yang sama turun hujan. Mana? Enggak bisa. Ya kan? Seperti musim hujan. Kadang datang bulan 11, kadang datang bulan 12. Tahun ini datang bulan 10, udah sering hujan. Kadang di bulan 11 masih kering. Bulan 12 masih kering. Januari baru mulai hujan. Ribetnya, enggak ada kaitan bulan ini bersamaan dengan datangnya bulan turun hujan. Enggak ada. Maka bukan ilmu sahabah. Wa innama yaj'ul mataru fi waqtil ladzi aradallahu maji'ahu fihi bi rahmati wa hikmati wa fadlihi. Dan hanya saja datangnya hujan pada waktu yang Allah inginkan. Kedatangannya dalam waktu itu murni karena rahmatnya Allah dan karena hikmahnya Allah dan karena karunianya. Seperti bulan ini, bulan 10 Oktober. Sekarang sudah mulai banyak hujan di mana-mana di Pulau Jawa. Ya kan? Padahal menurut kebiasaannya tahun-tahun kemarin enggak ada. Masih panas sekali. Jadi enggak ada kaitannya hujan itu datangnya dengan datangnya bulan ataupun berakhirnya bulan atau demikian bintang dan yang lainnya. Fa kullu ma'nan tuhmalu 'alal ba'd wa lafzi al-manhi anhu fasidun. Maka seluruh makna yang baik itu dibawa kepada makna itu dari lafaz tadi mutir nabi nau'in kada, seluruh makna yang dibawa dari makna lugawi, makna yang terlarang ini semuanya adalah fasid, rusak. Fasid dengan batil menurut jumhur sama. Al-fasid wal batil indal jumhur mutaro dipani. Dua lafad yang sinonim maknanya. Lain dengan Hanafiyah, mereka membedakan antara fasid dengan batil. Dan itu menunjukkan nanti akan banyak kontradiksi, banyak pertentangan. Maka usul mereka, usulnya Ahnaf, ini banyak bermasalah karena banyaknya pertentangan dalam penerapan usul-usul tersebut. Lalu dikatakan bahwasanya al-batil wal-fasid indal jumhur adalah nafsu syai, nafsu makna. Taib. Fayadharu ala hadha. Maka jelaslah di atas penjelasan ini. Tahrimu hadhihi al-lafdhah. Hadhihi al-lafdhah yakni hadhihi. Al-musar ilaihi yakni apa? Mutirna bi nau'in kadha. Mutirna bi nau'in kadha. Ini adalah haram. Mutlakon. Mana mutlakon yakni baik yang dibawa kepada makna ini dan makna itu, makna hakikat pun makna majazi, itu makna mutlakon. Baik itu makna yang hakiki ataupun makna al-majazi, itu adalah mutlakon haram. Ini baik dalam lafaz mutlakon. Jadi baik itu penisbatan dengan makna al-majazi, makna yang majaz, atau makna yang hakiki, ini adalah keduanya haram. Tapi kalau makna hakiki, kafir, musyrik, keluar dari agama. Kalau makna majazi, maka dikatakan syirik asghar. Tadi telah dijelaskan. Kenapa lifasah dil makna? Karena rusaknya makna tersebut. Lihat nomor 2 tetan kaki. Ini penting. Nomor 2 kaki ini paling terpenting untuk kita dan untuk kaum muslimin yang selama ini mayoritasnya tidak tahu, walaupun gelarnya sudah doktor, sudah SAG, sarjana agama, atau mungkin profesor, atau mungkin presiden, tak tahu dalam makna yang tali kedua ini. Wakadhalika misluha mimma yasta'miluhul jahilun. Dan demikian pula semisalnya, semisal lafdha yang tadi dijelaskan di atas. Jadi lafad-lafad yang digunakan oleh orang-orang bodoh. Kaqulihim ya Rabbana bi Muhammadin wa bi bintihi. Wahai Rabb kami, tawasulnya dengan Muhammad dan tawasul dengan apa? Dengan putrinya. Ini dinyanyikan di musola-musola, di masjid-masjid hari demi hari, siang malam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Dan selanjutnya itu. Dan banyak lafaz-lafaz seperti ini dinyanyikan oleh mereka. Kalau antum memperhatikan kalimat tadi, itu termasuk minimal syirik asghar. Seperti ya Rabbana bi Muhammadin wa bi bintihi. Dan wana amdalika min al-alfadin fi tawasulatihim wa da'awatihim jahiliyah. Dan sebenarnya dengan itu, dari lafad-lafad dalam tawasul-tawasul mereka dan doa-doa mereka, tawasul jahiliyah dan doa-doa jahiliyah. Ini kalau anda memperhatikan, anda jumpai dari kampung-kampung. Bahkan dunia ini dipenuhi dengan suara itu di daerah kita ini. Kenapa? Karena pakai speaker yang sambung menyambung penuh seluruh apa? Seluruh apa? seluruh penjuru. Jadi sambung menyambung, seperti sana semakin sambung. Kayak udara. Jadi dipenuhi dengan kesyirikan dan bid'ah dan khurafat. Dipenuhi, dipeki. Sampai sini telinga masuk sini suaranya. Ya. Mabum, jarak kita ini beratnya penuh dengan seperti sinar matahari itu, penuhnya. Takkan lebih. Kalau dalam rumah enggak kena sinar matahari. Tapi kalau suara ini tak masuk dalam rumah. Kalau enggak masuk kuburan, jadi kuburan enggak masuk. Mabum. Ini yang perlu diperhatikan. Tawassul mudiyah jahiliyah, doa-doa jahiliyah. Ini yang paling terbanyak. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi nanti kalau lagi sibuk mengomentari presiden, walah, enggak ada habisnya. Padahal dia sendiri itu penjahat. Jadi yang enggak tahu yang buatnya tentang perkara ini bukan sembarang orang. Ya kan, dari para penguasa sampai rakyat jelata. Illa man rahimallah. Maka taqaddama al-qat'u. Apa makna qat'u? Abdullah. Telah lalu al-qat', yakni hukum pasti tentang haramnya perkara tadi, lafaz tadi, jikala min sahibul furu' wal insaf. Nama kitab al-furu' wal insaf, nama kitab dua-duanya. Dipastikan telah haram, bukan makruh saja, tapi haram. Menggunakan kalimat tadi, mutirna bin kada atau semisalnya. Qala al-musannif rahimahullah wa fi tafattunul iman fi hadzal mawdi. Al-musannif yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalam bab ini ada tafattun. Tafattun yakni kita ini harus cermat. Ruli. Dengarkan. Kamu sering baca enggak bisa gitu kok. Pelonga-pelonga kayak. Wa fi tafattun lil iman jadal maudi. Maka tafattun yakni kita harus memiliki kecermatan terhadap perkara iman dalam tempat seperti ini. Yusiru ila annahu al-ikhlas. Beliau mengisyaratkan bahwasanya adalah kita benar-benar memiliki keikhlasan. Jadi tauhid. Karena ikhlas adalah masuk kalimat tauhid. Baik. Qulu amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Fal-fadlu wa rahmah sifatani lillahi. Adapun, maka ada orang yang berkata, kami mendapatkan hujan dengan karunia-Nya Allah dan rahmat-Nya. Al-fadl karunia wa rahmah, kasih sayang-Nya Allah Ta'ala, keduanya sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Wa mazhabu al-sunnah, wal-jama'ati annama annama wasafallahu bi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu min sifatid dhat kal hayat wal ilm wa sifatil af'al kal rahmah alati arhamu bi ibadahu kullu sifatin lillahi qa'imatun bi dhatihi laysat qa'imatan bi ghairihi fatafattan ini fil amr lihadha faqad ghalita fi tawa'ifu. Jadi fadl dan rahmat keduanya sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya apa yang Allah sifatkan dengannya bagi dirinya. Dan apa yang Allah Rasulullah sifatkan dengannya untuk Allah Ta'ala, untuk Rabb-nya. Dari sifat-sifat dat, sifat dat seperti al-hayat. Ya kan? Wal ilm, sifat dat. Maknanya sifat yang tak pernah terpisahkan dari yang disifati. Itu namanya sifat dat. Seperti al-hayat, sifat hidup. Allah tak pernah mati. Tidak sedang mati dan enggak akan mati. Itu namanya sifat dzat. As-sifatul lati la tanfaku 'anil mausufi biha. Sifat yang tak pernah terpisahkan. Sifat yang senantiasa dengan yang disifati dengannya. Itu namanya sifat dzatiyah. Demikian juga ilmu. Allah tak pernah bodoh. Dan enggak akan bodoh selama-lamanya. Kalau seorang walaupun dikatakan alim, tapi pernah melewati kebodohan dan juga sedang melewati banyak perkara yang dia enggak tahu, dan juga nanti akan melewati kebodohan dalam waktu tertentu, maka ini beda dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dengan sifat dzat. Demikian juga sifatul af'al, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla, seperti rahmah. Yang dengan sifat itu Allah merahmati hambanya. Seluruhnya, baik itu sifat dzat dan sifat af'al, seluruhnya adalah sifat yang qa'imah, yang wujudnya bersama Allah Azza wa Jalla, pada dzatnya Allah. Bukan sifat tadi tegak pada selainnya, selain Allah. Maka tafatton, fatafatton, maka supaya engkau memiliki fatonah, memiliki kecerdasan, memiliki ketelitian untuk perkara ini. Kenapa? Karena banyak dalam perkara ini kelompok-kelompok yang salah. Di antaranya yang dingin adalah kelompok dari kalangan Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan juga yang lainnya. Betapa banyak kelompok yang salah dalam memahami tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Afum. Wabidul hadis, inna ni'amallahi la yajuz an tudhafa illa ilahi wahdahu. Dalam hadis ini, yang perlu diketahui bahwasanya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla tidak boleh disandarkan kecuali kepada Allah. Satu-satunya zat yang maha Esa. Wa walladhi yuhamadu 'alaiha. Dialah Allah yang dipuji atas nikmat-nikmat itu. Wa bi halu al-tauhid. Inilah keadaannya al-tauhid. Pemirsa ya ikhwan. Jadi pentingnya manusia itu terkondisikan dalam keadaan muwahhid, bebas dari seluruh kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Dan ini kalau enggak terus dipelajari hari demi hari sampai titik akhir kehidupan kita, rawan seseorang itu akan mengikuti lafaz-lafaz yang muhimah, lafaz-lafaz yang mengesankan makna yang batil, kadang kita tidak terasa. Maka itu berarti kan ya, hidup kita ini adalah kita hidupkan, kita penuhi dari waktu ke waktu sampai titik akhir hidup kita dengan mempelajari kitab tauhid dalam masalah akidah dan yang semisalnya, pembahasan masalah tauhid. Kalau enggak, nanti lama kelamaan akan enggak terasa. Sebagaimana banyaknya manusia mendengarkan kesyirikan, mendengarkan kalimat-kalimat batil, kalimat-kalimat jahiliyah, enggak pernah tergugah hatinya untuk mengingkari karena kebodohan mereka. Baik. Baik. Ini sampai ini kita cukupkan.